Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kitab Sahih Adabil Mufrad pada bab man istamtara fi awwalil matar, menyengaja terkena guyuran hujan di awal pertama turunnya hujan. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila awal turun hujan, beliau menyingkap pakaiannya sampai kemudian terkena guyuran air hujan. Ini termasuk sunnah ketika pertama kali turun hujan. Dan yang dimasukkan di sini hasara thawbahu, menyingkap pakaiannya, itu bisa menyingkap lengannya, bisa menyingkap betisnya, atau imamah yang dia pakai disingkap, ataukah sebagian badannya, punggungnya atau perutnya, karena tidak ditentukan pakaian mana yang disingkap. Al-muhim, seorang itu disunnahkan untuk terkena guyuran air hujan pada badannya di awal turun hujan. Nah, disebut dalam riwayat as-sahabah, sebagian membuka punggungnya. Di antara mereka ada yang berhujan-hujanan. Ini semua dilakukan karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melakukannya. Alasannya kenapa? Ketika beliau ditanya, liannahu hadithu ahdin bi rabbih, karena hujan itu baru saja turun dari Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat dari Allah Azza wa Jalla, dan hujan itu merupakan rahmat kepada alam ini, bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ada tumbuh-tumbuhan sangat membutuhkan air untuk bisa hidup, bisa tumbuh, berdaun, berbuah. Demikian juga hewan-hewan, dengan adanya air hujan bisa dia minum, bisa dia makan rumput-rumputan yang tumbuh terkena air hujan. Dan manfaatnya sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai rahmat kepada hamba-hambanya air yang mubarak, air yang berbarokah, sehingga yutabarruk biha, mencari barokah dengan turunnya hujan tersebut di awal turun hujan. Dan telah kita sebutkan yang dimaksudkan di sini awal turun hujan itu yang mana. Disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimallahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari, Beliau menyebutkan wa nassa Asy-Syafi'i wa ashabuna ala istihbab at-tamattur fi awal matra tanzilu min as-sama' fi as-sana. Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan dan sahabat-sahabat kami bahwasanya istihbab disunnahkan at-tamattur, terkena guyuran air hujan di pertama kali awal turunnya hujan, tanzilu minas sama, yang turun dari langit, fis sana, dalam satu tahun, dalam satu tahun. Kalau di kita ada musim, dalam satu tahun ada musim hujan, musim kemarau, misalnya 6 bulan, 9 bulan 8 itu sudah mulai musim hujan. Maka di awal pertama turun hujan disunahkan untuk menyingkap pakaian supaya terkena guyuran air hujan. Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasyian di Nabi sallallahu alaihi wasallam. وحديث أنس الذي خرج البخاري إنها يدل على التمطر بالمطر النازل بالاستسقاء وإن لم يكن أول مطرة في تلك السنة. Adapun hadits Anas bin Malik dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, kata beliau Ibnu Rajab, ini menunjukkan bahwasanya tamattur berdiri di bawah hujan supaya terkena guyuran air hujan, itu air hujan yang turun bil istisqa, dengan dilakukannya istisqa, minta hujan, salat istisqa atau istisqa minta supaya diturunkan hujan karena kemarau, sekalipun bukan hujan yang turun di awal tahun tersebut. Ya, bisa jadi di awal tahun turun hujan, maka disunnahkan untuk tamattur terkena guyuran air hujan. Dan terjadi kemarau 3 bulan kemudian minta hujan atau sholat istisqa, Allah turunkan hujan, maka juga disunnahkan lagi. Dan yang disebutkan oleh Ibnu Rajab. Atau bukan di tahun tersebut. Dan terkait dengan hujan ini, ada beberapa sunnah yang banyak kaum muslim itu sudah melupakan, meninggalkan sunnah ketika terjadi hujan. Ketika terjadi hujan, sunnah yang sudah majhurah, sebagian sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mungkin saja karena kejahilan dia tidak mengetahuinya, sehingga dia tidak mengamalkan. Bisa jadi dia mengamalkan cuma karena menganggap sepele. Padahal ini perkara-perkara yang di lakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hujan. Di antaranya ketika turun hujan, inda nuzulil matar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-matar qala Allahumma sayyiban nafi'a. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat hujan. Beliau melihat hujan. Beliau mengatakan Allahumma sayiban nafiah. Allahumma sayiban nafiah. Ulang-ulang. Yuraddid. Berdoa kepada Allah. Kali turunkan hujan yang nafian. Turunkanlah hujan yang memberikan kemanfaatan. Memberikan kebaikan. Ini antara sunnah ketika hujan turun. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dengan doa Allahumma sayyiban nafi'a. Kemudian yang kedua yang tadi disunnahkan untuk menyingkap pakaian supaya badan kita terkena guyuran air hujan. Di awal turun hujan. Sebagaimana dalam hadis Anas. Hadis Anas yang kita sebutkan ini. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, ba'da nuzulihi, ketika hujan sudah reda, hujan sudah turun. Ketika hujan sudah selesai, sudah reda, maka disebutkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, hadis dari Zaid ibn Khalid radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan salat subuh dan itu terjadi hujan di malam hari, bekas-bekas hujan itu masih ada, tanah menjadi lembab. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, sebagian manusia kafir disebabkan dengan turunnya hujan. Ada yang mengatakan hujan turun karena nauk kada, kada, bintang ini sehingga turun hujan. Maka dia beriman kepada kaukab dan kufur kepadaku. Ada yang mengatakan hujan itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia beriman kepadaku. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Barang siapa mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Ini yang enggak dianjurkan untuk kita mengucapkan mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Kami diturunkan hujan karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita menyandarkan turunnya hujan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita mensyukuri kenikmatan tersebut. Kemudian berikutnya inda syiddatil amtar, tatkala hujan deras mengguyur. Hujan deras mengguyur. Dan sebagian orang takut tertimpa dharar. Jangan-jangan nanti ini banjir. Banjir ya, menggenang rumah kita. membasahi nanti masuk ke dalam rumah, atau hewan-hewan kita bisa jadi terbawa arus air karena banjir. Dan sebagian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah menghentikan hujan. Ya Allah, hentikanlah hujan. Karena kalau hujan terus banjir, bahaya kami. Kami mendapatkan dharar. Berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menghentikan hujan. Apakah seperti itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di hari Jumat ada orang yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah untuk didoakan turun hujan? Ya Rasulullah, sudah binasa harta-harta, binatang-binatang peliharaan kami mati karena tidak turun hujan, kemarau. Minta didoakan. Maka Rasulullah mendoakan. Maka secara tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Hujan terus-menerus mengguyur sampai Jumat berikutnya. Datang lagi orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, binasa. Kami binasa harta-harta kami karena hujan terus-menerus. Jadi banjir." Kemudian minta kepada Rasulullah SAW agar didoakan supaya tidak turun hujan lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah berdoa supaya hujan dihentikan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma alal akam wattirab wa budunil awdiyah wa manabitis syajar. Al-Malik Anas bin Malik muttafaqun alaih. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah supaya beliau mengatakan, Allahumma hawalaina, ya Allah turunkan hujan di sekeliling kami, wala alaina, bukan di atas kami turun hujan itu, tapi di sekitar kami. Ya Allah turunkan hujan itu di gunung-gunung, di bukit-bukit, di butunil audiyah, di lembah-lembah, dan manabit syajar, tempat tumbuhnya tanaman-tanaman. Di sana diturunkan hujan, diarahkan hujan ke sana, bukan di atas kami, bukan di tempat kami. Maka ini ya yang selayaknya seorang berdoa ketika hujan deras dan dia takut akan tertimpa darar, madarah, bahaya kalau hujan terus menerus. Doa supaya hujan itu dialihkan ke tempat yang lain. Itu butuh untuk disirami hujan. Dan juga doa ketika hujan turun, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang hadis dari Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Sintani ma turaddani ad-du'a." Ada dua hal tidak tertolak doa di dua keadaan, di dua hal tersebut, yaitu indan nida wa tahtal matar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dan hadis ini bagian ulama mendhaifkan, namun Syaikh Al-Albani menghasankan hadis ini dalam Sulh Jami'. Ada dua keadaan, di dua keadaan tersebut doa tidaklah tertolak. diterima doa, mustajab doa, anda nida, yaitu ketika azan, selesai azan, doa kepada Allah wa tahtal matar, dan ketika hujan turun, ketika hujan turun, ya. Di antara yang disebutkan apa yang kita lakukan ketika hujan turun. Nah, dalam hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah, faedah hadis. Yang pertama, yustahabu 'inda awwal al-matar ay yakshifa al-mar'u ba'd jasadihi ghayra awratihi liyanalahu al-matar. Yustahabu 'inda awwal al-matar, disunnahkan, ini sin sunnah, tatkala di awal turun hujan, ay yakshifa al-mar'u ba'd jasadihi, seorang itu untuk menyingkap sebagian anggota badannya. Ini mustahab. Ini disebutkan juga oleh Imam Nawawi, Asy-Syaikh Utsaimin, Asy-Syaikh bin Baz, Imam Husain al-Abbad, dan banyak. Kalau ulama menyatakan istihbab inda awal matar, ketika pertama turun hujan. Agar aurati, selain auratnya, ya, selain auratnya. Dan tersingkap auratnya, enggak boleh tersingkap, menyingkap aurat. Terlihat oleh orang lain. Liyana lahu al-matar, agar terkena, ya, terkena guyuran air hujan atau berhujan-hujan. Kemudian yang kedua, ini faedah yang pertama, sunnah untuk menyingkap sebagian anggota badan supaya terkena guyuran air hujan. Yang kedua, bayan anna al-mahdhul idza ra'a min al-fadil shay'an la ya'rifuhu yas'aluhu 'anhu liya'lamahu fa ya'mal bihi wa yu'allimahu ghayrahu kama fa'ala as-sahabah ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pada yang kedua, penjelasan bahwasanya al-mafdhul, orang yang dibawa keutamaannya, idza ra'a min al-fadil, apabila dia melihat seorang yang di atas keutamaannya, orang yang memiliki keutamaan yang lebih keutamaannya dibanding dia, misalnya seorang tulab kepada syekhnya, syekhnya dia mafdul, syekhnya fadil, jika dia melihat sesuatu dari orang yang lebih utama dari dia, la ya'rifu, yang dia tidak ketahui, dia tidak ketahui, yas'alu anhu, maka hendaknya dia bertanya kepadanya, kenapa dia melakukan seperti ini? Syekh saya, kenapa dia melakukan seperti ini? Yang dia enggak tahu. Tanya. Bisa jadi itu adalah merupakan perkara kebaikan. Bisa jadi itu sunnah. Li'alamahu, agar dia mengetahui. Tanya. Lihat ustaznya mengamalkan ini, satu yang gharib, asing menurut dia. Kok ada amalan seperti ini? Dilakukan oleh gurunya, syekhnya, ustadznya. Maka tanya, tanya kepadanya, amalan tersebut atau ucapan, ucapan yang diucapkan oleh syekhnya, atau ada doa, ada zikir-zikir diucapkan oleh syekhnya, ditanyakan agar dia mengetahui. Nah, oh ternyata ini adalah perkara sunnah, ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. fayamal bihi, dan dia melakukannya. Wa yu'allimahu ghairahu, dan mengajarkan kepada orang lain. Diajarkan kepada orang lain. Bukan hanya diketahui perkara kebaikan itu, ilmu itu hanya untuk dirinya sendiri saja. Biar dia mengamalkan sunnah, biar dia dapat pahala yang banyak. Tidak diajarkan kepada orang lain, tidak disampaikan kepada orang lain. Tidak. Ilmu yang telah kita dapatkan, kita amalkan, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Dan itulah tujuan kita mencari ilmu, menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan, mengkemodohan diri kita sendiri dan kebodohan orang lain, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad. Mencari ilmu untuk mengangkat kebodohan, kebodohan diri sendiri dan juga kebodohan orang lain, berarti harus diajarkan ilmu tersebut, mengangkat kebodohan, kejahilan saudara-saudara kita. Kita mengamalkan, kita mendapatkan pahala dari mengamalkan ilmu. Kita menyampaikan ilmu kepada orang, kita mendapatkan pahala dari menyampaikan ilmu itu. Dan orang yang disampaikan ilmu tadi, ketika dia mengamalkan ilmu tersebut, kita itu mendapatkan pahala. Seterusnya, kalau ilmu itu diajarkan, diajarkan lagi kepada orang lain mengikutinya, melakukan amalan tersebut yang itu sunnah, maka kita yang pertama menyampaikan akan mendapatkan pahala, mengalir pahala terus, tidak dikurangi. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama fa'ala sahabatu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang dilakukan oleh sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau melihat Nabi menyingkap sebagian pakaiannya supaya terkena guyuran hujan. Mereka berkata, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima fa'alta hadza, kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang kedua. Kemudian berikutnya, fil hadis isyaratun sarihatun wadihatun ila uluwillahi ta'ala ala khalqihi. Dalam hadis ini ada isyarat yang jelas, yang gamblang tentang ulunya Allah subhanahu wa ta'ala ala khalqihi, di atas makhluknya. Jadi dalam hadis ini menunjukkan isyarah terhadap sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat ulu. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Hujan dari wadi langit. Hujan dari langit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala fissama, di atas langit, istiwa alal arsh, istiwa di atas arsh. Bahkan kita sebutkan kemarin asal dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya air hujan itu adalah dari, berasal dari arusnya Allah subhanahu wa ta'ala, tahtal arsh, di bawah arusnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ulu, memiliki sifat ulu, maha tinggi. Allah berada di langit, di atas langit. Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman? Man fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap zat yang ada di atas langit? Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang jariah, seorang budak wanita yang telah dipukul oleh tuannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Di sama, kata wanita tadi. "Man ana anta?" Rasulullah. "Siapa saya? Engkau adalah Rasulullah." "I'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan, merdekakan budak wanita ini karena dia mukminah. Dia menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar ketika ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah Subhanahu wa taala? Maka dia mengatakan, "Fis sama." Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ini faedah yang ketiga. Isyarah sharihah wadhihah ila uluwillahi taala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kathratu mulazamati ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam lahu fi aghlabi ahwalihi. Banyaknya mulazamah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi, fi aghlabi ahwalihi, di kebanyakan keadaan mereka para sahabat banyak mulazamah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka ingin mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa fi'ilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, amalannya Nabi, ataukah ucapannya, ataukah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin melihat bagaimana Rasulullah mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka banyak mulazamah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hadirnya, mukimnya Nabi, atau dalam keadaan safarnya Rasulullah SAW. Ini yang bisa kita sampaikan. Ada 4 faedah. Faedah berikutnya insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafaddalu, hafizakumullah.